واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني بالله رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Pembahasan kita masih dalam bab Fadlul Ghaniy Syakir, bab keutamaan orang kaya yang senantiasa bersyukur. Memasuki hadis yang pertama, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wa 'an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la hasada illa fitnatain rajulun ataahu Allah malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun ataahu Allah hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Hasad maknanya adalah an yatamanna ar-rajulu zawala ni'mati lil ghair thumma tantaqilu ilaihi. Seseorang berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dan lepas, kemudian berpindah kepadanya. Bila dilihat dari segi makna, maka hasad adalah perbuatan yang tercela. Hasad adalah perbuatan yang jelek. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di sini bahwa tidak ada hasad, dalam artian tidak boleh hasad illa fitnatain, kecuali pada dua orang. Ini menunjukkan bahwa ada hasad yang dibolehkan. Hasad yang dibolehkan adalah hasad yang tidak masuk ke dalam makna yang disebutkan tadi, yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan al-ghibtah. Artinya adalah seseorang bercita-cita, berangan-angan, berkeinginan untuk bisa menjadi orang lain, seperti orang lain dalam hal kebaikan. Ya. Tanpa sedikit pun menghendaki agar kebaikan itu hilang pada orang lain. Qala la hasada illa fisnataini rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Sekali lagi, artinya enggak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yaitu rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq, pada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta. Kemudian harta itu dia gunakan untuk perkara-perkara yang baik. kita melihat ada seseorang yang Masya Allah kekayaannya banyak, kemudian dermawan, menggunakan harta itu dalam kebaikan. Timbul rasa keinginan dalam diri kita, cita-cita untuk bisa menjadi seperti dia. Ya, ini dibolehkan. Ini ghibah. Qala wa rajulun atahu Allahu hikmatan. Yang kedua, pada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu, kemudian dia amalkan ilmu itu dan dia ajarkan. Kita melihat ya, ada orang yang seperti ini, kemudian timbul keinginan, cita-cita dalam diri kita untuk bisa menjadi seperti dia. Keinginan dan cita-cita tersebut kemudian mendorong kita untuk belajar. Ya, sehingga kita punya ilmu dan bisa mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Ini bentuk hasad yang kedua yang dibolehkan. Nah, dan orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam hal ilmu atau dalam hal harta, kemudian dia gunakan di jalan yang baik, ini menunjukkan bahwa dia orang yang bersyukur. Dia orang yang bersyukur, baik yang punya ilmu ataupun yang memiliki kecukupan dan kelebihan harta. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala wa Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnatain. Rajulun ataahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad kecuali pada dua orang. Ya. Pertama, rajulun atahu Allahul Qur'ana, pada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kelebihan untuk bisa menguasai Al-Qur'an dengan baik, menghafalnya dan membacanya. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Sehingga dia selalu baca Al-Quran itu sepanjang siang dan sepanjang malam. Suatu ketika kita melihat ada orang yang seperti itu. Timbul rasa keinginan dalam diri kita untuk bisa menjadi seperti dia. Keinginan itu kemudian mendorong kita untuk semangat baca Al-Quran, semangat menghafal Al-Quran. Ya. Ini hasad yang dibolehkan. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Yang kedua, pada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta yang banyak, lalu dia berinfak dengan harta tersebut sepanjang malam dan sepanjang siang. Ya, dermawan sekali, baik sekali, tidak takut kehilangan hartanya yang telah dia dapatkan. Kita mendapati orang yang seperti itu, timbul cita-cita, keinginan dalam diri ingin seperti dia. Ya, melakukan kebaikan seperti dia telah melakukannya. Ya. Tanpa ada sedikit pun keinginan dalam diri kita, harta yang ada padanya hilang. Enggak ada. Kita hanya sekedar ingin bisa seperti dia. Ya. Ini hasad yang kedua yang dibolehkan. Hampir mirip secara makna dengan yang pertama tadi. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga sama. Menggambarkan keutamaan orang kaya yang bersyukur. Ya. Orang kaya yang bersyukur, yang selalu menggunakan hartanya di jalan yang benar, salah satunya adalah dengan cara berinfak, bersedekah. Ya. Tentu keberadaannya akan sangat dihormati oleh banyak orang. Akan dipuji, akan disanjung. Ya. Nah, dan banyak orang yang kemudian berangan-angan untuk bisa sepertinya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini fakir karena meninggalkan harta bendanya, bahkan keluarganya. Demi apa? Demi mengejar cinta Allah dan Rasul. Tinggalkan harta bendanya. Sehingga mereka menjadi orang-orang fakir. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Zahaba ahlud duthur bidarajatil ula wa na'imil muqim." Ya Rasulullah, "Zahaba ahlud duthur." Orang-orang yang banyak hartanya itu mereka telah berlalu, pergi dengan membawa kedudukan yang tinggi. "Wa na'imil muqim," dan kenikmatan yang selalu ada. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa madzaka?" Apa itu? Coba sebutkan. Faqalu, mereka kemudian berkata, "Yusalluna kama nusalli." Mereka orang-orang kaya yang banyak hartanya itu salat seperti kami melakukan salat. "Wa yusumuna kama nasumu." Mereka berpuasa sama seperti kami juga berpuasa. "Wa yatasaddaqun." Namun mereka bisa bersedekah dengan hartanya itu. "Wala natasaddaqu," sementara kami tidak bisa bersedekah. "Wa ya'tiquna wala na'tiqu." Mereka orang-orang kaya itu bisa memerdekakan budak sehingga dengan itu mereka mendapatkan pahala yang besar, sedangkan kami tidak bisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat paham apa yang mereka sampaikan. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Wa la yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum." Mau tidak kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang dengan itu tudrikuna man sabaqakum, kalian bisa mengejar orang yang mendahului kalian. Ya. Bisa mengejar orang-orang kaya yang bisa mendahului kalian. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian bisa mendahului orang-orang yang ada di belakang kalian. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sanggup seperti kalian. Atau tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian. Kecuali siapa yang melakukan ya, hal yang kalian lakukan. Nah, mendengar itu, fuqara muhajirin langsung berkata kepada Rasulullah, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah." Karena fuqara muhajirin cemburu dalam hal kebaikan. Cemburu kepada siapa? Kepada orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu masya Allah mereka yang soleh. Ya. Sholat sama sholat. Saum sama saum. Tapi giliran sodako, hanya mereka yang mampu. Giliran memerdekakan budak, hanya mereka yang mampu. Fuqara muhajirin cemburu. Mereka ingin sama melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi. Ada sesuatu yang kalian bisa mengejar mereka. Dan kalian bisa meninggalkan siapa saja yang ada di belakang kalian. Tidak ada yang lebih utama daripada kalian. Kecuali yang melakukan sama seperti apa yang kalian lakukan. Apa itu? Kata para sahabat. Tusabbihun. Watahmadun. Watukabbirun. Waalaikumsalam. Kata Rasulullah, kalian bertasbih. Kalian bertahmid. Kalian bertakbir. Ucapkan subhanallah, ucapkan walhamdulillah, ucapkan wallahu akbar. Dubur kulli salatin 33 marratan. Setiap kali selesai sholat 33 kali. Ya. Tasbih, tahmid, takbir. 33 kali. Semangat akhirnya fuqara muhajirin. Ya. Ternyata mudah. Ya, untuk bisa mengejar orang-orang kaya, mudah saja. Ya. Enteng semangat mereka melakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beberapa saat kemudian, ya, sudah berlalu waktu ini, datang lagi mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya ternyata mendengar apa yang kami kerjakan. Ya subhanallah, orang-orang kaya mendengar apa yang kami kerjakan, dan akhirnya mereka pun mengerjakan sama seperti apa yang kami kerjakan. Mereka tasbih, tahmid, takbir. Ya. Rasulullah sangat paham. Namun kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya kalau sudah begitu mau bagaimana lagi? Ya. Itulah orang-orang kaya yang bersyukur, orang-orang kaya yang saleh, orang-orang kaya yang baik. Ya. Mau bagaimana lagi? Ya. Nah, dan fuqara muhajirin pun mengerti akan hal ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak semua hambanya mendapatkan keutamaan yang sama. Berbeda-beda. Li hikmatin aradahullah, karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya. Nah. Muttafaqun alaih wa hadha lafzu riwayatil Muslim. Hadis muttafaq alaih, namun teks atau lafaz yang tertera di sini milik Imam Muslim. Nah. Jadi alangkah terpujinya, ya, kalau ada orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa dirinya menjadi orang yang tak giat melakukan ibadah. Bukan saja dengan hartanya, tetapi juga ibadah-ibadah yang lainnya yang sama sekali tidak ada hubungan dengan harta benda. Nah. Dan dalam kisah fuqara muhajirin ini juga ada gambaran bagaimana, ya, berlomba-lombanya para sahabat dalam kebaikan. Tak ada satupun di antara mereka yang mau ketinggalan dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Ketika ada pintu kebaikan terbuka, maka mereka berebut untuk memasukinya. Ya. Mereka ingin memiliki andil dalam kebaikan itu. Dalam bentuk apapun. Tidak mewakilkan kepada yang lain. Tidak mencukupkan dengan keberadaan yang lain. Wah, silahkanlah itu mereka saja yang ta'awun. Ya. Ana, gak bisa apa-apa. Gak begitu. Ya. Tapi berebut, saling mengejar, berlomba-lomba. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka sangat tidak ingin kalau sampai ketinggalan. Ya. Kalau sampai ketinggalan, mereka sangat tidak ingin. Dalam pikiran mereka, kalau sampai ketinggalan, maka ada banyak pahala yang tidak bisa mereka dapatkan. Akhirnya berlomba-lomba. Ya. Nah, melebihi berlomba-lombanya orang dalam mengejar harta. Ya, kalau zaman sekarang kan orang itu bukan berlomba-lomba mendapatkan dan mengejar kebaikan, tetapi berlomba-lomba untuk mendapatkan apa? Dunia. Yang satu bisnis ini, yang lain terus kejar, saling kejar, mengejar soal apa? Soal harta. Ya. Para sahabat tidak begitu. Tapi kesungguhannya para sahabat dalam mengejar kebaikan melebihi orang-orang yang berebut dalam mengejar dunia. Nah. Kemudian babun dzikrul mauti wa qasrul amali. Bab mengingat mati dan mengurangi angan-angan. Ya. Mengingat mati dan mengurangi angan-angan. Maksudnya angan-angan di dunia dan dalam urusan-urusan yang menyangkut dunia. Kalau seseorang berangan-angan untuk mengumpulkan pahala, ya, sehingga mendorongnya untuk melakukan amal soleh, itu bagus. Yang tercela, yang harus dikurangi, bahkan dihilangkan, adalah angan-angan dalam urusan-urusan dunia. Ya. Berapa banyak orang yang berangan-angan dalam urusan dunia, wah nanti saya target saya ini. Ternyata belum sampai pada targetnya, kematian sudah menjemputnya. Ya, enggak sedikit, ya kan? Akhirnya rugi. Ya kan? Beda dengan orang yang punya target dalam kebaikan. Nah, ia akan mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Karena orang yang baru saja punya keinginan untuk melakukan kebaikan, itu kan sudah ada pahalanya, ya enggak? Ya. Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan, tekad kuat untuk melakukan kebaikan, namun belum sempat atau tidak diamalkannya, maka pahalanya satu. Ya. Akan diberikan kebaikan pahalanya. Kalau sampai melakukannya, akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Hingga berlipat-lipat banyaknya dari kebaikan-kebaikan dan pahala yang disiapkan oleh Allah. Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan. Ya. Bahkan kebaikan sempurna. Ya. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahullahu hasanatan kamilatan. Ya, katabahullahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi kalau punya tekad, target untuk melakukan kebaikan, ini bagus. Untuk mendapatkan pahala, ini bagus. Kalau target, angan-angan, cita-cita dalam urusan-urusan dunia, ini yang tidak bagus. Ya. Karena nanti dia akan selalu berusaha, ya, untuk bisa mewujudkannya. Tentu akan sibuk dengan urusan apa? Dunia. Dan berapa banyak orang yang sibuk dengan urusan dunia untuk mengejar target dunianya, belum sampai di target itu, dia sudah mati. Ya, dia sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau seandainya datang masa siapa ini? Kalau seandainya datang masa ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan. Ya, maka mereka tidak akan diakhirkan dari waktunya, barang sekejap pun. Ya. Wa la yastaqdimu, dan tidak akan dipercepat. Nah, karena itu selalu ingat mati dan kurangi angan-angan. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan mati. Ya. Akan merasakan mati. Bukan mengalami mati, tapi akan merasakan mati. Kenapa? Karena mati itu punya rasa. Ya. Mati itu punya rasa. Apa rasanya? Pahit. Sehingga setiap orang berlari menjauh darinya. Namun demikian, Ya. Kul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian selalu berlari darinya, maka kematian itu akan tetap menjumpai kalian. Aina matakunu yudrikukumul maut. Dimanapun kalian berada, mati pasti akan menghampiri kalian. Ya. Meski dipanggil dokter ahli apa segala macam, tetap gak akan bisa menghalangi datangnya maut. Jangankan yang sakit, dokter sekalipun yang sehat jag-jag berjag, gak bisa dia mengobati kematian yang datang kepadanya. Pasti mati kalau dokter itu memang sampai pada waktunya. Ya. Makanya sekali lagi Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti merasakan mati. Disebut merasakan karena kematian punya rasa. Ya. Rasanya pahit. Makanya disebut dalam Al-Qur'an kematian itu adalah musibah. Ya. Kematian adalah musibah. Nah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sebelumnya Allah katakan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu mereka-mereka yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah. Nah, mengingat ayat ini ya, akan mendorong kita untuk ingat bahwa kita akan mati. Kalau kita akan mati, berarti kita harus mengurangi angan-angan, target-target dalam urusan apa? Dunia. Ya. Qala wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian kata Allah, sesungguhnya tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan, pahala bagi kalian itu akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Mungkin ketika kita melakukan satu kebaikan di dunia ini, kita akan mendapatkan balasannya yang baik. Tetapi itu belum semuanya. Balasan sempurnanya di mana? Yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat disempurnakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu enggak perlu sedih sekalipun kita sudah melakukan kebaikan, tetapi justru yang didapat adalah kejelekan. Tidak apa-apa. Nanti balasan sempurnanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena Allah mengatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Kemudian kata Allah, barang siapa yang dihindarkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke surga, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah menang. Dia telah mengangkat tropi kemenangan. Piala yang sempurna. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan itu melainkan hanya mata'ul gurur. Perhiasan yang menipu. Ya, perhiasan yang menipu. Nah, itu kehidupan dunia. Kalau perhiasan itu tidak ada yang abadi. Ya, sebentar saja. Nah. Perhiasan itu kita gunakan sesuai kebutuhan saja. Tidak selama-lamanya. Ya. Nah. Oleh karena itu, yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan kefakiran. Ya. Bukan kefakiran. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi justru kita berlomba-lomba mengejar dunia. Nabi mengatakan, wallah mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Ya. Wa innama akhsha alaikum, akan tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian, antuftah alaikumud dunya, dunia dibukakan di hadapan kalian. Kama futihat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibuka kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, itu membuat mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kama tanafasuha, sebagaimana kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsu bi ayyi ardhin tamut." Surat Luqman. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan didapatkannya esok hari dari rezeki. Dan tidak ada pula yang tahu di bumi mana akan mati. Ya. Ayat ini berbicara tentang kunci-kunci gaib. Ya. Ada lima. Mafatihul ghaib. Kunci-kunci perkara gaib. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran surat Luqman ayat yang terakhir. Ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya di sisinya saja ilmu tentang hari kiamat. Tidak ada yang tahu. Ya. Sekalipun ada riwayat yang menyebutkan bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat, tapi tidak ada yang tahu Jumat yang mana. Ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib. Dan hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pula soal turunnya hujan. Hanya di sisi Allah ilmunya soal hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan hanya Allah pula yang tahu apa yang ada dalam rahim. Ya, ini terkait dengan janin. Tidak ada yang tahu. Ya. Dan itu terbukti. USG secanggih apapun ya, mendeteksi janin, menentukan laki-laki atau perempuan, banyak terjadi kesalahan. Ya. Ada aturan 5 menit sebelum dilahirkan di USG. Oh, laki-laki pak. 5 menit kemudian lahir ternyata perempuan. Ya. Ini menandakan bahwa tidak ada yang tahu soal janin yang ada dalam rahim ibu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama soal hari kiamat, yang kedua soal hujan, yang ketiga soal janin yang ada dalam rahim. Kemudian wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu satu jiwa pun apa yang akan diperoleh olehnya esok hari. Ya. Ini yang keempat. Ya. Yang keempat, pengetahuan tentang apa yang akan didapatkan oleh seseorang esok hari itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan kita dapatkan besok. Ini gak ada yang tahu ya. Apakah besok jualan kita ini laris, laku, ataukah tidak. Ya. Yang pasti kita hanya yakin saja bahwa rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita yakin bahwa rezeki itu ada di tangan Allah, jangan terlalu toh-tohan lah. Ya. Jangan terlalu apa? Bersemangat pisan. Gitu. Karena sehebat apapun usaha kita, ya, berusaha untuk mengumpulkan rezeki, tetap tidak akan melampaui rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Angrohnya sakit itu. Ya. Nah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Yang terakhir soal kematian. Enggak ada yang tahu. Seorang pun di bumi mana, di tempat mana dia akan mati dan sedang apa, kemudian apa pula penyebabnya, nggak tahu, gaib semua itu, ya. Jadi walau bagaimanapun kita mempertahankan hidup, ya, tetap saja kita tidak akan pernah bisa melampaui umur yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau umur kita tetapkan 60, ya sudah. Walaupun sehat di usia 60 tetap akan mati. Ya. Karena kematian itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah berusaha wah menjauhi berbagai macam makanan yang bisa menghindarkan dari penyakit. Ah, kolesterol, aduh, afwan. Apa? Asam urat, aduh. Apa? Oh, ini, waduh, ini. Nah. Tetap saja usaha yang seperti itu tidak akan bisa melampaui umur yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi bukan artinya seseorang, wah kalau begitu sudahlah sembarang saja makan. Nah, bukan begitu. Ya, kita menjaga kesehatan diperintahkan. Bahkan ketika sakit pun disyariatkan untuk berobat. Ya, artinya tetap kita harus ada upaya. Tetap kita harus ada upaya. Bekerjalah, Allah akan melihat pekerjaan kita. Cuma jangan terlalu punya angan-angan. Di sini yang dimaksud. Jangan berangan-angan ingin wah dalam urusan dunia. Jangan berangan-angan ingin panjang umur. Jangan. Karena soal rezeki ditentukan oleh Allah. Soal umur pun sama. Ya. Karenanya ingat mati, kurangi angan-angan. Itu saja kuncinya. Ya. Qala ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Allah berfirman, apabila sudah datang ajal, waktu ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak akan diperlambat. Ya, barang sekejap pun. Wa la yastaqdimun, dan tidak akan pula dipercepat. Nah. Kalau sudah tiba waktunya, berarti selesai. Sudah. Ya. Tutup buku. Selesai. Nah. Ini ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di bawah bab zikrul maut wa qaslul amal. Ada lagi ayat-ayat lainnya di antaranya di Quran surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Ya, juga di Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.